Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ketemu lagi kita di udara melalui Radio Republik Indonesia yang kita cintai. Hari ini kita telah sampai pada ayat 41 dari surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'an liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura." Sungguh dalam Al-Qur'an ini kami telah ulang-ulangi peringatan-peringatan agar mereka selalu ingat, dan ulangan-ulangan itu tidak lain hanya menambah mereka lari dari kebenaran. Pendengar yang dimuliakan Allah, benar apa yang kita sebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu. Di awal dahulu Allah telah menyebutkan tentang ketauhidannya. Kemudian di ayat 38 diulangi lagi tentang ketauhidannya. Dan kemudian habis itu dijabarkan pada ayat 39 dan 40 bahwa Allah tidak memiliki partner, sekutu, dan tidak juga memiliki istri ataupun anak di ayat 40. Maka di ayat 41 ini Allah menegaskan bahwa sebenarnya permasalahan tauhid itu permasalahan yang berserak di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita menemukan banyak sekali penegasan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita melihat 3/4 dari Al-Qur'an ini berceritakan tentang kisah para rasul, maka kisah para rasul itu semua sepakat ani'budullah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada suatu hal yang menarik bahwa kisah para rasul yang begitu banyak bukanlah sekedar dongengan belaka, tetapi merupakan peringatan yang disampaikan melalui kisah akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua dikemas dalam satu kitab yang paling suci dan paling mulia yang bernama Al-Qur'an. Wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'an. Allah telah memaparkan banyak kisah tentang tauhid di dalam Al-Qur'an. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita selalu berada di jalan, di garis yang lurus, sebagaimana yang kita minta di setiap sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, agar berada di jalur, di garis yang lurus. Bacalah Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka selalu diingat, apabila menyeleweng, apabila menyimpang, cepat kembali kepada garis yang lurus, cepat kembali kepada jalan yang lurus. Itulah gunanya kenapa banyak sekali kalimat tauhid yang kalau diperas isinya mungkin bisa disingkat Al-Quran ini. Maka yang katakan isi Al-Quran ini keimanan, syariat, akhlak, dan kisah-kisah. Cuma 4. Tetapi ketika itu dituangkan di hadapan 6236 ayat, tujuannya apa? Agar di setiap kesempatan kita buka Al-Quran, kita kembali disadarkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan dasar di mana manusia harus berpijak di atasnya. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Ardiansyah. Kita minta kontribusinya di ayat 41 dari surah Al-Isra ini. Iya, terima kasih Ustaz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kiranya ayat ini berkaitan erat dengan apa yang telah kita lalui di bulan Ramadan yang lalu, di mana bulan Ramadan itu juga dikenal dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Dan Alhamdulillah mungkin sebahagian kita atau kita telah dapat menghatamkan Al-Quran dengan membacanya di dalam bulan Ramadan. Dan tentunya kebiasaan baik ini kita pelihara terus di bulan-bulan Syawal ini dan bulan-bulan berikutnya. Karena Al-Quran itu sebagai hidayah, petunjuk. Saya sering mengilustrasikannya, kalau kita pergi ke suatu tempat untuk menemui teman atau saudara kita, maka yang paling penting untuk kita kantongi adalah pertama alamatnya, di mana dia berada atau di mana dia tinggal. Dan kalau hari ini mungkin kita perlu memegang nomor handphonenya. Artinya apa? Kalau kita ingin menuju ke suatu tempat, maka kita perlu alamat. Begitu juga ketika kita ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pasti akan menuju ke sana, tidak ada satu orang pun yang dapat menghindar dari hal itu. Maka hendaklah kita mengikuti pedoman dan petunjuk yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi membaca Al-Quran yang dengan membacanya saja kita dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dengan pahala, apalagi dengan mentadabburinya, dengan melakukan tadarus, mempelajarinya lebih mendalam, ya, dengan selanjutnya mengamalkan isi kandungannya, ini semuanya akan mengantarkan kita kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang dibacakan Al-Quran kepadanya dan bacaan itu ya, bahkan tidak menyentuh hatinya sedikit pun, bahkan mereka lari meninggalkannya. Dan kalau di dalam surah Al-Furqan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi juga pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala karena umatnya telah meninggalkan Al-Qur'an. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Allah sebagaimana dalam surah Al-Furqan ayat 30, ya waqala ar-rasul, dan Rasul berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku tidak telah meninggalkan Al-Qur'an ini di belakang mereka. Jadi kalau dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkeluh kesah kepada Allah dan kemudian diabadikan di dalam Al-Qur'an, mungkin kalau sekarang keluh kesah itu lebih kuat lagi melihat kepada umat Islam yang mungkin hanya membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan, dan lebih menjedihkan lagi kalau di dalam bulan Ramadan pun tidak sampai membaca Al-Quran. Artinya bahwa membaca Al-Quran ini adalah langkah awal. Mempelajarinya untuk membacanya dengan baik dan benar adalah langkah berikutnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam sabdanya, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu itu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi tugas kita sangat penting terhadap Al-Quran sebagai orang yang beriman. Bahkan almarhum Profesor Dr. Fathiyah Khan mengatakan, ulama terkemuka dari Turki, bahwa sebenarnya faktor kemunduran utama umat Islam itu disebabkan karena jauhnya mereka dari kitab suci mereka. Kita menjauhi Al-Quran saat ini sehingga Al-Quran itu hanya menghiasi lemari kita. Bahkan boleh jadi kita dapat menghatamkan koran satu hari itu, bahkan bukan cuma satu koran, beberapa koran, tetapi satu lembar Al-Quran, bahkan satu halaman Al-Quran pun tidak menjadi target dalam hidup kita. Ini sungguh sangat menyedihkan ketika itu dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai Al-Quran sebagai kitab sucinya. Sehingga bagaimana mungkin Al-Quran itu akan menjadi hidayah bagi dirinya, ya, kalau membacanya saja pun dia tidak mau, apalagi untuk mentadaruskannya. Tadarus itu bukan berarti membacanya kencang-kencang, beramai-ramai dan kemudian khatam, bawa pulut kuning, bukan itu. Tetapi tadarus Al-Quran itu adalah mempelajarinya, isi kandungannya. Dan bagaimana mungkin Al-Quran itu akan melekat di hatinya kalau dia jauh dari Al-Quran. Sehingga persislah seperti apa yang digambarkan dalam surah Al-Isra ini, semakin dibacakan Al-Quran itu semakin menakutkan bagi dirinya. Karena apa? Karena dia adalah orang yang berbuat syirik kepada Allah, karena dia adalah orang yang durhaka kepada Allah, karena dia telah membunuh dan sebagainya. Dosa-dosa besar itu telah dia lakukan dan Allah mengancam mereka itu dengan neraka jahanam. Sehingga itu menjadi hal yang menambah takut dirinya dari Al-Quran. Padahal sebenarnya Al-Quran itu sendiri adalah sumber rahmat yang sama sekali tidak menakutkan. Mungkin itu tambahan saya, Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Dapat kita simpulkan di ayat 41 dari surah Al-Isra ini empat hal. Pertama, Al-Quran itu dibaca tidak saja di bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan lainnya. Kalaupun sudah dibaca di bulan Ramadan, maka teruslah dawamuha wa inqalla, sedikit tapi berkesinambungan. Daripada dari 12 bulan hanya 1 bulan dibaca dan sampai ketemu pada Ramadan berikutnya. Saya rasa Al-Qur'an bukanlah buku tahunan yang baru disentuh di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Poin kedua yang penting dari ayat 41 ini, tauhid merupakan isi utama dari Al-Qur'an karena tauhid itu adalah jalan kebahagiaan. Orang yang ingin bahagia adalah orang yang berbuat ikhlas lillahi ta'ala dan ingin mencapai ridhonya. Dicaci maki pun dia tidak sakit hati karena memang hatinya telah terpaut pada Allah. Dipuji habis-habisan dia pun tidak besar kepala karena dia yakin semuanya itu berkat Allah subhanahu wa ta'ala. Poin ketiga, lari dari tauhid berarti lari dari pesan Al-Qur'an yang utama. Lari dari keimanan berarti lari dari kekuatan hidup umat manusia. Maka sangat benar ketika dikatakan ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu adalah senjata pamungkas mukmin. Kenapa? Karena orang yang berdoa berarti dia mentauhidkan Allah, yakin benar bahwa Al-Wahidul Ahad dapat menolong dirinya, bahwa dia telah mendekatkan diri kepada Allah yang memang Allah adalah dekat kepada dia. Fa iza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Yang keempat ataupun yang terakhir dari kesimpulan kita ini, tentu saja orang yang tidak membaca Al-Qur'an orang yang merugikan dirinya sendiri. Kata Ustaz Ardiansa, bagaimana tidak rugi ketika di dunia ini saja kita sesat jalan, itu sangat menyengsarakan kita. Yang seharusnya sampai ke rumah kawan yang kita tuju di lebaran ini 1 jam, tapi karena salah informasi bisa sampai 5 jam, itu sangat menyengsarakan. Apalagi kalau hidup 70 tahun di dunia ini tidak memiliki panduan, tidak tahu tujuan, tidak tahu petunjuk, tidak tahu arah, tidak mendekatkan diri kepada Allah, sangat rugi dunia dan terlebih di akhirat. Inilah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk wama yaziduhum illa nufura. Orang yang dibacakan Al-Qur'an semakin jauh darinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.